Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang agung lainnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menutup bulan Ramadan ini dengan pengampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan keutamaan-keutamaan dan keberkahannya secara sempurna. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan atau di bab tentang Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita masih melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lalu tentang makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini saling menguatkan dari berbagai jalurnya yang banyak, ya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa ilmu yang wajib untuk kita pelajari ya, yang diwajibkan untuk kita pelajari ada dua jenis, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yang wajib bagi setiap muslim, tidak boleh untuk seorang muslim tidak mengetahuinya. Dan ini yang fardu ain ini ada berapa macam. Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan macam yang pertama, yaitu ilmu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar iman, ya. Hal-hal yang disebutkan di dalam rukun-rukun iman wajib untuk kita memahaminya dengan benar, meyakininya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang an-nau'u tsani, jenis yang kedua atau macam yang kedua, ilmu syara'il islami wal lazimu minha ilmu ma yakhussul 'abda min fi'liha. Ilmu yang berkenaan dengan syariat-syariat Islam, yang wajib diantaranya yaitu yang berkenaan, yang dibutuhkan oleh seorang hamba agar dia bisa menjalankannya dengan benar. Ya, perkara-perkara yang wajib dalam syariat Islam, maka ini wajib bagi seorang hamba untuk mempelajarinya, karena ini menjadikan dia bisa mengamalkan hal tersebut dengan benar, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wajib, perkara yang wajib untuk dipelajari, hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam. Contoh, ka ilmi wudu, seperti ilmu tentang wudu. Kita mengetahui bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu, bahkan kita mempelajari cara prakteknya dari orang yang berilmu, mencontohkan agar kita bisa praktekkan dengan benar. Kemudian berikutnya ya, wassalati wassiyami wal hajj, ilmu tentang tata cara salat yang benar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani tentu kita melihat ini maksudnya kita mengikuti seperti yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang melihat langsung tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salat yang dengan kita mengikutinya, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan sholat. Wasiyami, tentang puasa, tata cara berpuasa yang benar. sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar puasa kita tidak sia-sia, agar tidak masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian yang didapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga semata-mata. Wal haji, tentang haji, tata cara berhaji yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku tata cara pelaksanaan haji, tata cara manasik haji dan umroh yang kalian lakukan. Waz zakati, kemudian menunaikan zakat, membayar zakat. Watawabiha wa syurutiha wa mubtilatiha, kemudian hal-hal yang berhubungan dengannya, syarat-syarat untuk benarnya amal ini atau sahnya amal ini, juga hal-hal yang bisa membatalkannya agar kita menjauhinya. Subhanallah. Berarti ilmu tentang hal ini wajib, kalau tidak ada keutamaan ilmu selain mempelajarinya, ya, menjadikan kita bisa menunaikan dengan benar kewajiban-kewajiban dalam Islam, maka cukup ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Baik. Itulah macam yang kedua. Kemudian an-nau'u tsalits, yang ketiga, ilmu al-muharramatil khamsi ittafaqat 'alaiha ar-rusulu alaihi musallatu wassalam wasyara'i'u wal kutubul ilahiyah. Ilmu tentang perkara yang diharamkan, tentang lima perkara yang diharamkan. Kenapa lima perkara ini? Karena lima perkara ini adalah yang disepakati oleh semua para rasul tentang haramnya, semua syariat yang dibawa oleh para nabi mengharamkannya, dan semua kitab-kitab yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Apa perkara ini? Wahiyal madhkuratu fi qoulihi ta'ala, inilah yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, fawahish, yang nampak dilakukan terang-terangan ataupun yang tersembunyi dalam hati. Ya, ini seperti hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hati, iri, dengki, kemudian takabur, sombong, ujub, dan seterusnya. Ya, wal ithma, kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang lain, wal baghya bighairil haq, menganiaya tanpa alasan yang benar. Kemudian berikutnya, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya, dan berkata atas nama Allah, berkata tentang Allah dengan sesuatu yang tanpa ilmu, tanpa ilmu tentangnya. Ini kata beliau merupakan lima perkara yang disepakati oleh para nabi semua, para rasul alaihissalatu wassalam, tentang haramnya. Makanya ilmu tentang lima hal ini wajib, ya, di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sendiri di kitab yang lain, beliau menyebutkan di ayat ini Allah menyebutkan urutan-urutan dosa, ya, di tingkatan perbuatan dosa disebutkan di sini ada perbuatan syirik, kemudian di atasnya syirik masih ada lagi dosa yang lebih besar, berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab lainnya, ya. Di atas perbuatan syirik masih ada perbuatan dosa yang lebih parah lagi, lebih buruk lagi, yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini diharamkan oleh semua Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keburukan yang sangat besar. Ya, ini yang akan menjadikan rusak keimanan, rusak keyakinan, rusak tauhid seseorang dari dasarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak belajar pemahaman yang benar dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Fahadhihi muharramatun ala kulli ahadin fi kulli halin ala lisani kulli rasulin alaihi salam. La tubahu qattun. Walihada ata fiha bi innama al-mufidati lil-hasri mutlaqan. Maka lima perkara ini adalah perkara yang diharamkan bagi setiap manusia dalam semua keadaan. Ya, dan dijelaskan oleh semua para rasul alaihissalatu wassalam. Tidak diperbolehkan sama sekali. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini, di awalnya dengan innama. Hanyalah yang memberikan arti pembatasan. Hanya perkara ini yang diharamkan, maksudnya perkara ini yang diharamkan dalam semua keadaan. Diharamkan oleh semua para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, dijelaskan dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia, kepada para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Nah, taib, wa ghairuha muharramun fi waqtin mubahun fi ghairihi. Adapun perkara-perkara yang lain diharamkan di waktu tertentu dan dibolehkan di waktu yang lain. Ya. Kalmaitati waddami walahmil khinziri wa nahwihi. Misalnya perkara-perkara yang diharamkan seperti makan bangkai, darah, daging babi dan yang lainnya. Ada waktu-waktu darurat. Ya, diperbolehkan sekedar hajat orang melakukannya. Ini ada waktu-waktunya, hal tersebut diperbolehkan tentu dengan syarat-syaratnya. 6. Wa hadhihi laysat muharramatan 'alal itlaqi wad-dawami falam tadkhul tahta tahrimi al-mahsuril mutlaq. Maka perkara-perkara ini tidaklah diharamkan secara mutlak dan selama-lamanya dalam setiap waktu, sehingga tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan tadi yang dibatasi, ya, yang ada pembatasan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33 tadi. Makanya ini adalah perkara yang ya wajib untuk kita pelajari, untuk kita kenali, karena ini adalah berhubungan dengan hal-hal yang sangat buruk sehingga disepakati oleh semua petunjuk, oleh semua para nabi dan para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Baik. Itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat dari perkara yang fardu ain wajib dipelajari, an-nau'ur rabi, ilmu ahkamil mu'asyarati wal mu'amalah. Ilmu tentang hukum-hukum pergaulan dan interaksi, bermu'amalah. Ya, antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bermu'amalah, berjual beli, bergaul dan seterusnya. Ya, karena ini menyangkut perkara-perkara yang diwajibkan menunaikan hak-hak manusia. Kita diwajibkan, ya. Maka ini juga wajib untuk kita pelajari. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian wa atbi', susullah perbuatan yang buruk, ikutkan perbuatan yang buruk dengan kebaikan untuk menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Allati tahsulu bainahu wa bainan nasi khususan wa umuman. Ya, pergaulan yang terjadi antara diri seorang hamba dengan orang lain, baik secara khusus maupun umum. Kita bergaul dengan kaum muslimin secara umum, bahkan semua manusia, ada yang muslim maupun tidak muslim. Kemudian ada pergaulan yang khusus. Kita berjual beli dengan seseorang, kita punya harus punya ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Masalah utang piutang misalnya dan seterusnya. Baik. Wal wajibu fi hadha an-naw'i yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nasi wa manazilihim. Yang wajib, ya, ilmu yang wajib dalam dari macam yang keempat ini bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan manusia dan kedudukan mereka. Jelas berbeda. Misalnya di sini, falaisal wajibu 'alal imami ma'a ra'iyatihi kal wajib 'ala rajuli ma'a ahlihi wa jiratihi. Maka misalnya tidaklah sama kewajiban berlaku kewajiban yang berlaku bagi seorang pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan kewajiban yang berlaku pada seseorang bersama keluarganya misalnya atau tetangganya. Ada hak-hak yang wajib ditunaikan. Ya. Bagi seseorang misalnya menyikapi pemerintah, bagaimana cara menasihati, beda dengan bagaimana seorang itu misalnya menasihati keluarganya atau hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban terhadap tetangganya. Baik, walaisal wajibu alaman nassaba nafsahu li anwa'it tijarati min ta'allumi ahkamil bay'ati kal wajibi alaman la yabi'u wa la yashtari illa ma tad'ul hajatu ilaih. Dan tentu tidak sama kewajiban, ya tidaklah sama kewajiban orang yang memposisikan dirinya untuk melakukan berbagai macam tijarat, perniagaan, perdagangan. Dia seorang pebisnis, seorang yang selalu berjual beli. Ya, wajib dia untuk mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan jual beli, tentu tidak sama dengan kewajiban bagi seseorang yang dia tidak sibuk berjual beli, ya tidak sibuk menjual atau membeli, kecuali dalam perkara-perkara yang merupakan kebutuhannya sehari-hari saja. Ya, dia harus, orang yang pertama harus lebih mendalam ilmunya, karena dia yang berhubungan dengan jual beli secara langsung, dan banyak berinteraksi di dalamnya, terlibat di dalamnya, beda dengan orang yang hanya misalnya dia sekedar membeli sehari-hari, perkara-perkara yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Beda kewajiban antara orang yang pertama dan yang kedua. Nah, kata beliau, wa tafsilu hadhihi al-jumlati la yanḍabitu li ikhtilafi an-nasi fi asbabi al-ilmi al-wajib. Maka untuk merinci ya penjelasan ini tidak akan bisa dijadikan satu patokan tertentu, karena manusia berbeda-beda dalam sebab-sebab untuk mempelajari sesuatu yang diwajibkan baginya. Ya, beda-beda dalam masalah ini, beda-beda dengan keadaan manusia, beda dengan pekerjaan yang satu dengan yang lain. Yang jelas hubungannya adalah kalau perkara itu merupakan kewajiban untuk dia lakukan, ya, agar dia terhindar dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang haram dalam syariat, maka dia wajib untuk mengetahuinya, maka ketika itulah dia wajib untuk mempelajari hal-hal tersebut dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Nah, taib, kata beliau, wal wajibu wa dhalika yarji'u ila thalathati usul i'tiqadin wa fi'lin wa tark. Yang semua ini ya secara kesimpulannya kembali kepada tiga dasar. Pertama, i'tiqad, berhubungan dengan kewajiban. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban jelas, kita wajib mempelajari ilmu agama yang membenarkan keyakinan kita, yang membenarkan i'tiqad, ideologi kita, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lin, ya. Kemudian yang berhubungan dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang wajib untuk kita lakukan dalam Islam. Wa tark, kemudian hal-hal yang wajib untuk kita tinggalkan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan atau yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal wajib fil i'tiqadi mutabaqatuhu lil haqqi fi nafsi. Kewajiban dalam hal yang berhubungan dengan keyakinan, ya, dalam hal akidah tadi adalah kesesuaian keyakinan ini bersesuaiannya dengan kebenaran. Ya, dalam hal tersebut. Jadi sesuatu yang kita yakini, yang kita imani harus sesuai dengan kebenaran. Makanya dalam masalah-masalah akidah tidak boleh kita hanya mengambil dari pertimbangan akal atau perasaan. Harus dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak boleh kita hanya mengikuti pertimbangan akal dan pikiran manusia, karena akal tidak diberikan kemampuan secara keseluruhan untuk bisa menjangkau hal-hal yang yang sesuai dengan ya hal-hal yang perkara-perkara yang wajib untuk kita imani, perkara-perkara yang gaib, apalagi yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha indah, maha mulia. Perkara-perkara yang berhubungan dengan misalnya iman kepada hari akhir, masalah surga dan neraka. Perkara-perkara yang gaib ya, tidak bisa kita hanya sandarkan kepada akal saja, karena kewajiban kita dalam masalah akidah adalah harus sesuai keyakinan kita dengan kebenaran. Yang tentu kebenaran ini sumbernya hanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk dalam sunnah Rasulullah SAW dalam hadith-hadith yang sahih. Nah, kemudian wal wajibu fil fi'li ma'rifatu muwafaqati harakatil abdi adh-dhahirati wal batinati al-ikhtiyariyati li syar'i amran wa ibahatan. Wajib dalam hal perbuatan adalah kita mengetahui sesuainya perbuatan kita, ya, baik itu perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang kita lakukan dengan sadar, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal yang diperintahkan ataupun yang dibolehkan di dalam syariat, agar kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal wajibu fit tarki ma'rifatu muwafaqatil kaffi wassukuni limardhatillah. Dan wajib dalam hal meninggalkan hal-hal yang Allah larang adalah kita mengetahui kesesuaian antara sikap diam kita, sikap tidak berbuat kita sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini wajib kita mempelajari hal-hal yang diharamkan, agar kita tahu ini dilarang, agar kita meninggalkannya, kita diam tidak melakukannya karena kita mencari keridhaan Allah. Ya, karena ada orang yang ketika dia meninggalkan sesuatu bukan karena mencari keridhaan Allah, cuman karena dia tidak mampu lakukan saja, atau dia tidak berani melakukannya karena takut sama orang. Ya, ini beda dengan orang yang melakukannya karena mencari keridhaan Allah, dia menahan diri karena takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal matluba minhu ibqa'u hadzal fi'li ala adamihi almustashhabi. Dan bahwasanya yang dituntut dari hal-hal yang wajib kita tinggalkan ini adalah menetapkan perbuatan tersebut, ya, untuk ditiadakan, tidak dilakukan. Fala yataharraku fi talabihi au kaffan nafsa an fi'lihi ala tariqatain. Maka dia tidak boleh berbuat atau bergerak untuk mencarinya, mengusahakannya, dan juga dia harus menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya. Nah, jadi ini yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ilmu al-harakatil qulubi wal abdani. Maka berarti masuk juga dalam pembahasan masalah ini ilmu tentang bagaimana perbuatan-perbuatan hati dan perbuatan anggota badan manusia. Makanya ini berhubungan dengan perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang. Tidak boleh ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Ini perkara yang fardu ain, berhubungan dengan jenis yang pertama dari perkara yang diwajibkan. Yang jelas ini menunjukkan kita wajib mempelajarinya, berarti di sini jelas keutamaan ilmu agama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di pertemuan yang lalu, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tabarakallahu fikum. Ya, untuk fardu kifayah insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi cukup sampai di sini apa yang kita bisa bahas dan kita kaji dari perkara-perkara yang diwajibkan untuk kita pelajari yang merupakan perkara-perkara yang fardu ain. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kajian kita di kesempatan pagi hari ini menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita teruskan dengan bertanya jawab di waktu yang masih tersisa. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu. Jazakallahu khairan saat atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan khotbah Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kembali kami akan membuka sesi interaktif di kesempatan pagi hari ini. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan antum juga ada mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, Silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada para pemerhati roja di manapun antum berada, untuk berikutnya kita memasuki sesi interaktif soal jawab, dan bagi antum yang ingin bertanya dipersilakan di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Dila di Tangerang. Ibu Dila di Tangerang, silakan. Ini mau tanya, di luar tema boleh Pak, bentar? Nah, silakan Ibu. Nah, jadi kita kan misalnya bekerja dengan seorang yang kerja di bank. Terus apakah itu termasuk kita juga mendapatkan uang riba atau bagaimana ya maksudnya? Ini apa? Kita tuh termasuk dapat gaji dari dia dari uang riba atau bukan ya Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Dila, pertanyaannya cukup. Iya. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami, silakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Dilah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, kalau kita bekerja dengan orang yang seperti ini keadaannya, tentu saja selama kita menunaikan pekerjaan yang tentu tidak membantu secara langsung dalam kegiatan riba yang dilakukannya, ya, tidak membantu dalam perkara-perkara yang haram yang dilakukannya, misalnya kita bekerja misalnya ada seorang tukang yang mengerjakan rumahnya atau memperbaiki sesuatu dari misalnya hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan membantu kegiatannya, ya, memperbaiki rumahnya, memperbaiki perabot rumah tangganya atau yang lainnya, ya, maka hasil yang didapatkan oleh tukang ini tentu tidak diharamkan karena dia bekerja sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan juga pekerjaannya bukanlah membantu dalam perkara yang diharamkan tersebut, maka dia berhak dan halal untuk mendapatkan hasil tersebut. Cuma tentu saya di sini ketika dia mengetahui orang tersebut memiliki pekerjaan yang tidak halal, ya, dia punya kewajiban untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuannya untuk menasihati orang tersebut agar meninggalkan perbuatan atau pekerjaan yang diharamkan tersebut. Dia wajib untuk memberi nasihat kepada orang ini sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fiik. Nah. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair, salah satu jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhutari Islam, azani Allahu ayyakum. Kembali kami buka sesi interaktif di 0218236543. Silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Tip. Kita anggap pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk itu melalui pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana Ramadan dari Kalimantan Tengah. Mohon diberikan penjelasan Ustaz, ilmu apa saja yang hukumnya wajib harus dipelajari. Nam, silakan Ustaz. Kom, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau ya, yang namanya tadi Ramadan ya. Dari Kalimantan Tengah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan berkahnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, yang sedang kita pelajari saat ini adalah apa yang merupakan pertanyaan antum. Jawabannya ada yang sedang kita kaji dari pertemuan yang lalu sampai sekarang. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalur yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, sekarang perkara-perkara yang wajib ini tentu yang berhubungan dengan hal-hal yang diwajibkan dalam agama kita, yang tidak bisa kita menegakkan agama kita tanpa mengetahui hal ini, tanpa mempelajari ilmu tentang hal ini. Contoh seperti hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara iman yang disebutkan di dalam rukun iman. Wajib untuk kita beriman kepada Allah, ya, kita harus pelajari tentang iman kepada Allah, yakni beriman tentang sifat rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. kemudian beriman kepada, mengimani malaikat-malaikat Allah, kita harus pelajari bagaimana akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Kemudian kitab-kitab Allah, mengimani para rasul, para nabi dan para rasul, mengimani tentang hari kiamat, tentang takdir Allah yang baik dan yang buruk. Setelah itu, perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat Islam, pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti tata cara berwudu karena merupakan syarat sahnya sholat. Ya, kemudian sholat sendiri, puasa, masalah zakat, haji dan kewajiban-kewajiban lain dalam Islam wajib kita pelajari. Kemudian berhubungan dengan muamalah sama manusia, kita wajib mempelajari hal-hal yang menjadikan kita tidak mendzalimi orang lain, kita tidak memperlakukan orang lain tidak menunaikan haknya dengan benar. Misalnya suami istri, dia punya kewajiban untuk mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dalam hak-hak ya dalam rumah tangga, hak suami dan istri, kemudian masalah yang berhubungan dengan pendidikan anak dan seterusnya, kemudian juga yang berhubungan dengan pergaulan dengan orang lain seperti masalah jual beli, masalah utang piutang dan seterusnya, karena ini berhubungan dengan kewajiban kita dalam urusan agama. Ini perkara-perkara yang contoh dari perkara-perkara yang diwajibkan di dalam Islam, dan insya Allah akan ada kelanjutan pembahasannya nanti di kajian kita di pertemuan berikutnya insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Nam Satwafiq Barakallah, Jazakallah khairan atas jalan telah antum sampaikan Ustaz. Dan khatali sama azani Allahu ayyakum, masih kami buka soal jawab bagi antum yang bertanya, dipersilakan secara langsung di 0218236543. Nah, silakan. Ya. Kami ambil pertanyaan melalui chat WA kembali Ustaz, dari penanya kita. Dari seorang penanya di Kalimantan Timur Ustaz, dengan Tuti. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah kita menerima hadiah dari seorang tapi kita ragu yang ia hasilkan untuk membeli hadiah tersebut, halal atau haram, apakah kita boleh menerimanya Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Terima kasih Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Ya, kalau fik ya, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, ibu yang ada di Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau juga kepada kita semua. Ya, asalnya kalau orang memberikan hadiah maka kita terima hadiah tersebut. Kalau tidak jelas atau kita tidak ketahui, maka kita terima hukum asalnya ya. Karena hukum asalnya, ya seorang Muslim kita bersangka baik kepadanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang kadang-kadang beliau diberikan hadiah, maka beliau juga menerimanya. Maka itu hukum asalnya, kita terima hadiah tersebut dan kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita ya dari pemberian tersebut. Nah, barakallahu fik. Alhamdulillah, Taufik, barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan khairan Islam azan ya Allah wa ayyakum, masih kita buka sesi interaktif soal jawab kembali untuk antum yang bertanya secara langsung di 0218236543, dan bagi antum yang bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nam, kita angkat pertanyaan melalui chat WA kembali Ustaz. Ustaz mau memberikan penjelasan, apakah boleh seorang wanita yang sedang berhalangan untuk ikut itikaf di masjid Ustaz? Mohon saya beri penjelasan. Terima kasih. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Tentang wanita yang ingin melaksanakan itikaf ketika dia sedang berhalangan, ya, maka tentu saja akan berhubungan dengan hal-hal yang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang perempuan yang menetap di masjid ketika dalam keadaan haid, ya. Meskipun ya tentu saja berdasarkan hadis-hadis yang sahih, saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa diperbolehkan bagi perempuan untuk menetap di masjid selama dia bisa menjaga najis, ya. Selama dia bisa menjaga dirinya agar menjaga najis darah haidnya tidak jatuh ke masjid, ya. Kemudian tentu saja ketika dia iktikaf, dia melakukan ibadah-ibadah yang diperbolehkan, yang tidak disyariatkan untuk bersuci padanya. Kemudian tentu saja dengan dia berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dari hal-hal yang boleh dilakukan, ya maka ini mudah-mudahan akan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fik. Nam Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, Nam, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabilah di Pekanbaru Ustaz. Ya, Ummu Sabilah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, mana lebih baik kita sholat di rumah ataupun di masjid yang 8 rakaat sholat tarawihnya itu berdiri, daripada kita sholat di masjid yang 1 juz bacanya 1 malam itu duduk, mana lebih afdol Ustaz? Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Nah, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fi. Pertanyaan yang sangat baik dari Ummu Sabilah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya. Tadi perbandingannya antara sholat di masjid terus sholat di rumah, dan tadi ada di masjid lagi, saya juga agak bingung tadi. Yang saya pahami saja, ya, kalau kita bisa laksanakan sholat berjamaah di masjid, dan tempatnya dekat dari rumah kita, sholat tarawih, maksudnya sholat tarawih ya, bagi perempuan tentu saja ketika dia ingin melaksanakan sholat tarawih, lebih utama dia laksanakan sholat isya-nya di rumah, seandainya dekat, kemudian dia melaksanakan sholat tarawih di masjid, maka ini lebih utama, karena sholat wajibnya lebih utama di rumah, kemudian dia melaksanakan sholat tarawih di masjid berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang keutamaannya dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna rajula idza qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seorang ketika sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya seperti sholat semalam penuh, ya, semalam suntuk. Nah sekarang pertanyaannya tadi, ketika dia melaksanakan sholat dengan berdiri 8 rakaat, sholat tarawihnya kemudian witir 3 rakaat, begitu yang saya pahami tadi, dibandingkan dengan dia sholat dalam keadaan duduk. Ya, mungkin dalam keadaan duduk maksudnya karena dia capek, tadi disebutkan sholatnya 1 juz. Kita katakan kalau sholat yang panjang itu bisa kita lakukan dan tidak memberatkan, maka Masya Allah ini baik. Karena ini juga contoh yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perbuatan di zaman para sahabat, zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Misalnya ada seorang yang mengikuti salat seperti ini dekat rumahnya, dia bisa memulai dengan berdiri. Setelah dia capek nanti dia duduk sejenak boleh. Nanti ketika menjelang ruku dia berdiri lagi kemudian ruku, tidak mengapa. Ini pun juga disebutkan contohnya di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau bisa dilakukan seperti ini, maka ini sesuatu yang utama. Apalagi dibaca dengan imam yang bacaannya benar, dengan bacaan yang panjang. Masya Allah, ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dibandingkan misalnya yang bacaannya pendek-pendek, apalagi cepat-cepat, ya, maka lebih utama tentu dengan bacaan yang panjang. Adapun kita yang menjadi makmum tadi kita bisa lakukan. Misalnya kalau kita bisa berdiri agak lama, kita boleh bersandar kalau kita agak capek, atau mungkin duduk nanti berdiri lagi, itu diperbolehkan agar kita bisa tetap mengikuti sholat tersebut ya, dengan berusaha untuk tetap khusyuk dan konsentrasi dalam pelaksanaannya. Barakallahu fiik. Naam. Naam Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ummu Sabilah ya di sana yang telah bertanya. Dan kota Islam azan ya Allah wa yakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Kadan. Ya, Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi ada seseorang Ustaz mengasih selembar kertas bertulis Arab, isinya itu kan ada kalimat Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian beberapa malaikat, Jibril, Mikail, dan berikutnya Ustaz. Jadi ditulisnya itu di dalam seperti buat lingkaran Ustaz. Jadi katanya ini harus disimpan di atas pintu, Ustaz, untuk menangka-nangka ataupun mendatangkan manfaat, Ustaz. Jadi apakah ini termasuk syirik? Apakah boleh dihancurkan atau bagaimana, Ustaz? Nah, terima kasih Pak Kanan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi dari Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua. Ya. Seperti pertanyaan tadi tentang pemberian yang diberikan oleh orang yang mengaku ustaz tadi, ini sesuatu yang kemungkinan besar adalah merupakan bacaan-bacaan yang tidak benar, ya. Termasuk jampi-jampi yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dikhawatirkan itu merupakan simbol-simbol tertentu untuk memanggil jin yang nanti akan bisa menyebabkan kepada perbuatan-perbuatan syirik. Yang seperti ini tidak boleh, malah kita harus musnahkan. Dibakar saja tidak ada manfaatnya juga untuk menangkal atau gangguan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan, bukan dengan cara-cara yang seperti ini. Apalagi meskipun dituliskan dengan tulisan-tulisan Arab, ini cuma sekedar kedok saja, tapi tujuannya adalah untuk memanggil jin, apalagi dengan hal-hal yang tidak jelas seperti yang disebutkan dalam penjelasan tadi. Oleh karena itu, yang seperti ini hendaknya kita jauhi, kita musnahkan, tidak boleh kita ikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku sebagai ustaz tadi, karena ajaran ini sangat-sangat dekat dengan sebab-sebab yang membawa kepada kesyirikan, ya. Kemudian meminta pertolongan dengan jin-jin yang jahat, yang buruk, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Namun Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif. Dan untuk antum semuanya masih dapat bertanya di layanan telepon 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Bapak dan berada di mana? Di Sulawesi. Ya, silakan, Pak. Bapak cukup menyimak lewat telepon saja, Pak, ya. Silakan, Pak. Iya. Iya. Anu mau tanya ini, Pak Ustaz. Mau tanya ini tentang anu doa, tentang doa. Ya. Tentang doa. Doa mujarobat nur buat. Doa mujarobat nur buat. Baik. Pertamanya Allahumma di sultanil adim. Baik, Bapak tolong dikecilkan suara televisi terlebih dahulu, Bapak. Karena suaranya cukup mengganggu, ya, tidak dapat terdengar dengan jelas. Nah, mungkin bisa dimatikan terlebih suara volume televisi ataupun radionya, dan Bapak cukup menyimak lewat telepon saja. Ya, silakan Pak, bisa diulang kembali. Anu, tanya anunya itu pertamanya Allahumma di sultanil adim. Hmm. Ya. Wadil manil karim. Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya, Bapak. Wadil wajahil karim. Wawalil kalimatit tamati wad'awati mustajabati akilil asani. Hasani wa husaini min kudatui wa natirina wa ainil insi wal jini. Ya, baik, baik, cukup diterima, Pak, ya. Baik, kami dapat terima pertanyaan Bapak dan sudah bisa ditangkap oleh Ustaz, dan kepada kami silakan menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau tadi yang bertanya tentang doa yang disebutkan tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya ini dan kepada kita semua. Ya, doa yang seperti ini dalam buku yang disebutkan tadi, ini doa yang tidak ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari doa-doa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak, lebih bagus kalau kita ambil doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sekarang alhamdulillah banyak buku-buku, bahkan kalau kita cari di internet banyak kumpulan-kumpulan doa-doa dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti ada doa-doa dan wirid yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah ta'ala. Juga ada buku-buku kumpulan doa yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Juga dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ada terjemahannya. Masya Allah, itu lebih baik. Doa-doa yang jelas-jelas dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih ini lebih benar, lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dan kalau kita hafalkan juga dan kita ucapkan, ini lebih besar pahala dan keutamaannya dibandingkan doa-doa yang tidak jelas tadi. Kadang-kadang di dalam lafaz-lafaznya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, malah itu akan menjadi sebab kita bukan mendapatkan kebaikan, tapi malah menambah keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami membuka thread soal interaktif kembali di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Saya mau tanya ini, Pak. Iya, Bapak dari mana, Bapak? Dan dari Balikpapan, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan siapa? Balikpapan. Ya, dengan siapa nih, Pak? Mohon maaf. Pak Hanafi. Pak Hanafi, silakan Pak Hanafi. Ini, Pak, kan sudah selesai kita tarawih. Heeh. Nah, ini saya mau tanya akan, Pak. Ini kan kita kan sudah sholat tarawih. Baik, Bapak mohon maaf, mungkin dikecilkan terlebih suara televisinya, Bapak, atau dimatikan terlebih suara televisinya, cukup menyimaklah telepon saja. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Jadi ya, silakan Pak. Setelah selesai kita tarawih itu masih ada ke sholat malam itu, Pak. Masih ada ke sholat malamnya itu lagi diteruskan sholat malam. Baik, itu saja Pak, pertanyaan cukup Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Iya. Ya. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz. Yang sangat baik sekali dari Bapak yang ada di Balikpapan ya, Pak Hanafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, melimpahkan keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dari sholat 11 rakaat. Ya, beliau melaksanakan sholat 11 rakaat bisa dengan 2-2 rakaat kemudian 1 witir terakhir atau mungkin 4-4-3 ya, atau dalam bentuk yang lain yang jelas 11 rakaat yang beliau lakukan untuk sholat malamnya. Maka tentu ini yang terbaik kita lakukan. Seandainya kita bisa praktekkan yang seperti ini, apalagi kita jadikan bacaannya panjang, maka ini yang lebih utama dan lebih afdol kalau bisa kita amalkan. Ya. Adapun kalau seandainya ada yang ingin menambah, maka sebagian dari para ulama memperbolehkan. Memperbolehkan, ya. Kalau misalnya seperti yang dilaksanakan sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di awal malam ada sholat tarawih, kemudian setelah itu istirahat, nanti di tengah malam ya ada sholat qiyamul lail lagi, cuman di sholat awal malam tidak ditutup dengan witir karena witirnya dijadikan terakhir. Itu sebagai banyak dari para ulama juga yang membolehkannya. Cuma yang jelas tadi, kalau kita bisa laksanakan 11 rakaat apalagi dengan bacaan yang panjang, maka tentu ini lebih utama karena lebih sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu praktekkan. Barakallahu fikum. Nah, Anak Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Hanafi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri, kami pesan untuk menyampaikan ikhtitam Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, keutamaan ilmu dan besarnya pahala bagi orang yang mempelajarinya itu disebutkan di dalam banyak keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan insya Allah kita akan terus mempelajarinya untuk memotivasi kita agar mengusahakan selalu mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh untuk bekal kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan bagi kita sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.